بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang adabul ihsan, adab-adab yang berkaitan dengan perbuatan baik. Yang pertama yang berkaitan dengan kita, manakala kita yang berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita di dalam perbuatan baik yang kita harapkan ridhanya Allah semata, bukan tendensi pribadi ataupun duniawi. Di antara bentuk keikhlasan ialah kita menyembunyikannya, merahasiakannya, dikecualikan dalam keadaan tertentu yang memang mengandung kemaslahatan untuk menampilkan kebaikan kita tadi. Poin yang berikutnya ialah adamul manni wal adza. Ya, jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita, jangan pula menyakiti orang lain terkait dengan ihsan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Diteruskan kembali poin yang berikutnya, di antara adab yang kita perlu kita perhatikan dalam berbuat ihsan ialah ikhwan fitina azakumullah, istisgharuhu, menganggap kecil perbuatan baik yang kita lakukan. Walaupun mungkin secara jumlah banyak atau secara kualitas luar biasa, tapi kita berusaha sekuat tenaga menganggap itu semuanya kecil, belum seberapa, belum banyak, belum sering. Masih banyak selain kita yang lebih daripada itu. Ini fungsinya adalah barakallahu fikum untuk semakin menjaga keikhlasan. Supaya jangan sampai kita merasa ujub, bangga diri. Dan memotivasi kita untuk lanjut meneruskan perbuatan baik kita, tidak merasa puas dengan ihsan kita. Namanya istisghar, istisgharuhu, menganggap kecil, remeh apa yang kita lakukan, walaupun besar jumlahnya, banyak jumlahnya, sering dilakukan. Ini barakallahu fikum penting untuk kita perhatikan. Adab yang lain ialah kaidah dalam berbuat ihsan ialah afdaluhu akhfahu. Ihsan yang terbaik yang paling dirahasiakan, taqaddam hadza, lewat. Kaidah yang lain ialah afdaluhu ahwajuhu. Yang paling afdal dari perbuatan ihsan ialah ketika perbuatan ihsan itu sangat-sangat diperlukan oleh orang lain. Ahwajuhu. Ketika orang sangat memerlukannya, sangat membutuhkannya. Hadza afdal. Barakallahu fikum. Kita membantu orang lain dalam kondisi dia agak lapang. Bagus. Lebih baguslah kita kala kita berbuat baik kepada orang lain manakala dia memerlukan. Jauh lebih afdal lagi manakala dia sedang sempit, dalam kondisi yang sangat-sangat sempit, sangat-sangat sulit, bahkan mungkin sangat-sangat genting. Ada afdal. Sebagai contoh barakallahu fikum ialah imdarul mu'sir. Ada orang yang berhutang kepada kita, susah membayar. Kewajiban kita dikasih imbar, tenggang waktu. Afdalnya, dimaafkan. Apabila dia adalah orang yang betul-betul sangat memerlukannya dan dalam kondisi yang sangat tajwid. Ini besar keutamaannya. Barakalakum. Atau seseorang yang terkena kurbah dengan kaf, kurbah, kondisi yang menegangkan, kondisi yang genting, yang mencekam, yang berat dalam kehidupannya. Kita hilangkan atau kita minimalisir. Ini sangat utama sekali dalam Islam, sangat afdal. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Al-hadis. Yang artinya barang siapa yang tanfis, meringankan, di sebagai lafaz lain manfarraj, tafrij, menghilangkan. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan satu kurbah, kondisi genting, musibah yang begitu besar yang menimpa seorang mukmin dari kurbah di dunia ini, maka Allah akan hilangkan daripadanya, Allah akan minimalkan, ringankan daripadanya satu kondisi genting di hari kiamat nanti. Kondisi yang sangat mencekam, dia menuju kiamah, Allah ringankan dia, Allah mudahkan dia. Dikarenakan sebelumnya di dunia ini, dia memberi kemudahan, meringankan, atau bahkan menghilangkan kondisi genting yang menimpa seorang mukmin di dunia. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada mu'sir, orang yang kesusahan dalam bayar hutang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Sehingga kaidahnya dalam perkara ihsan, afdaluhu akhfahu. Yang paling afdal ialah yang paling disembunyikan. Afdaluhu ahwajuhu. Yang paling afdal, yang paling diperlukan. Barakallahu fikum. Sehingga ada tingkatan-tingkatannya. Maka kita, barakallahu fikum, manakala berbuat baik kepada orang lain, maka kita bantu mereka. Dan terutama ketika mereka memerlukan ihsan kita dalam kondisi sangat memerlukan, beri kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Imma ihsan bil mal, atau ihsan dengan nasihat, atau ihsan dengan ilmu, atau ihsan dengan jah, dengan jabatan kita, posisi kita, atau dengan apapun yang kita miliki. Ini besar pahalanya. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Poin yang berikutnya, adab yang penting kita tunjukkan tatkala kita berbuat ihsan adalah tulus, tidak menginginkan balas budi. Paham ya? Adam merojak bil mukafa'ah. Tidak mengharapkan mukafa'ah. Mukafa'ah itu timbal balik balas budi dari yang kita beri. Betul-betul kita murni ihsan kepada orang lain. Dia balas, gak dia balas, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melaksanakan amal kebajikan namanya ihsan kepada orang lain. Ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Ini juga penting. Ini termasuk ihsan yang paling afdal. Kita biasa berbuat ihsan kepada orang lain, tetapi tidak mengharapkan ihsannya orang lain. Baik, kalau mau diklasifikasi kaum muslimin bil khusul bab ini, ikhwan, bisa disebutkan ada 4 paling enggak, ikhwan. Yang pertama yang paling afdal ialah kita berbuat ihsan kepada orang lain, tidak mengharapkan ihsannya orang lain. Kita sering berbuat baik dengan yang kita miliki, harta, ilmu, nasihat, khidmat, fisik, ya Allah, semuanya. Tidak mengharapkan timbal balik dari orang lain tadi. Hadza afdal. Yang kedua, kita berbuat ihsan kepada orang lain, berharap yang lain pun juga demikian berbuat ihsan kepada kita. Yang ini namanya at-takafu fil khair. Timbal balik dalam perkara kebaikan, labas. Diizinkan. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga. Ialah selalu berharap orang lain berbuat ihsan kepada kita. Kitanya tidak pernah mau berbuat ihsan kepada orang lain. Yang lain, ya Allah ikhwan, ihsanukum, ihsanukum, ya Allah, khairat, khairat. Semangat yang menyemangati orang lain untuk ihsan kepada dirinya. Manakala dirinya diminta, tidak keluar ihsan dia tadi. Ada syar. Ini yang paling jelek. Ini orang seperti ini dikatakan kallun ala ghairih, beban bagi yang lainnya. Hilang muruahnya dia. Wallahul musta'an. Ada lagi yang keempat, la hadza wa la hadza. La yuhsin ila ghairihi wa la yarju ihsana ghairih. Tidak berbuat baik kepada orang lain juga enggak mengharapkan ihsannya orang lain. Yang ini dan nafsi-nafsi, maka dia akan ditinggalkan sama orang lain dikarenakan tak punya respon kepada orang lain dan perkara muamalah. Maka yang paling afdal, yang pertama. Yang kedua, boleh. Yang ketiga, paling jelek. Yang keempat, tidak bagus. Dikarenakan tidak ada ta'amul muamalah yang bagus antara sesama dalam bab ini. Namanya hidupnya nafsi-nafsi, berbuat baik enggak, berharap orang lain berbuat baik juga tidak. Maka yang paling afdal yang pertama tadi. Maka diusahakan sekuat tenaga ya kana fitina azzakumullah, manakala kita berbuat baik kepada orang lain yang tulus, yang ikhlas, yang jujur, betul-betul lillahi tabaraka taala, jangan mengharapkan ihsan dari orang lain tadi. Jangan mengharapkan timbal balik dari orang lain tadi, barakallahu fikum. Allah yang akan menggantinya untuk kita, Allah yang akan memberikan yang lebih baik untuk kita. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ya, fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong, membantu seorang hamba manakala seorang hamba membantu saudaranya. Ma'unah dari Allah lebih afdal, lebih utama, lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan ma'unahnya manusia. Sehingga harapannya dari Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini beberapa adab yang sangat penting manakala kita berbuat ihsan. Semuanya itu muaranya, ya, muaranya adalah ikhlasuniyah. Mengikhlaskan niat kita kepada Allah dan berbuat ihsan. Dan ada niatan baik, kehendak baik, niatan baik untuk orang lain, memberikan kemanfaatan untuk mereka semua dengan yang kita miliki. Ini adalah hamba Allah yang paling dicintai olehnya, yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ahabbun nasi ila Allah azza wa jalla anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai, yang paling memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Semakin banyak ihsannya, semakin bagus ihsannya, semakin sering ihsannya, semakin memberikan manfaat kepada yang lainnya, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ingat ya, ini semuanya adalah lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini adabul ihsan tata'allaq bina bi anfusina. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya, adab-adab ihsan, barakallahu fikum, manakala ada orang lain yang berbuat baik. Orang lain yang berbuat baik, memberikan kebaikan-kebaikannya. Ini bagi dua. Yang pertama, manakala ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Kita sebagai objek kebaikannya. Tayib, entah itu dia berbuat baik kepada kita dengan ilmunya, dengan arahan-arahan nasihatnya, dengan harta bendanya, dengan khidmatnya, dengan apa yang dia punya. ada adab penting yang harus kita tunjukkan barakallahu fikum. Yang pertama adalah istiktsaruhu wa 'adam al-isghari bihi. Menganggap kebaikan orang lain itu banyak kepada kita. Jangan dipandang kecil, jangan dipandang sedikit. Ini adab. Supaya kita nanti adab berikutnya Evan yang kedua, supaya kita nanti menjadi hamba Allah yang gampang mudah terima kasih atas kebaikan orang lain. Memudahkan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini melalui dia. Dan supaya kita tidak melecehkan, merendahkan ihsannya orang lain. Jadi dibalik, kalau kita yang berbuat baik dibikin kecil, jangan dibikin banyak, jangan dianggap besar. Ketika orang lain yang berbuat baik, kita anggap banyak, besar, jangan dikecilkan. Kalau yang terkait dengan kita, supaya semakin ikhlas, semakin tulus, semakin sering, semakin diteruskan ihsannya. Kalau terkait dengan orang lain, supaya kita bisa berterima kasih kepadanya dan sebelumnya kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Walaupun dia hanya berbuat baik dalam sebuah perkara yang kamu anggap kecil atau ringan atau sepele, jangan kamu sepelekan. Jangan kamu sepelekan. Anggap perkara yang sangat besar. Barakallahu fikum. Entah terkadang dia memberikan sebuah nasihat, sebuah kata-kata yang bagus, jangan sepelekan. Mungkin dalam pandangan kamu sepele, ya Allah, satu kalimat sering saya dengar. Namun ketika antum melihat efeknya, ketika kamu merasakan itu ucapan yang sangat bagus, terkadang di sebuah kondisi kamu sangat perlu kata-kata itu. Sebuah kalimat, dua, tiga kalimat, tapi support untuk kamu, tasyik bagi kamu, nyemangati kamu, manfaat bagi kamu, kala itu melebihi manfaatnya harta benda. Namanya dukungan moral dari seseorang yang ikhwan. Jangan anggap sepele. Mungkin kala itu dia ngasih seteguk air. Ya Allah, segelas aqua, air mineral. Ya Allah, murah, paling berapa? 500. Ya, murah. Jangan sepelekan. Bisa jadi ihsan dia ketika itu, dalam kondisi itu, sangat kamu perlukan. Lebih berharga daripada harta benda yang sangat banyak. Kamu sedang sangat kehausan. Betul-betul sudah kering tenggorokan kamu. Kamu harus cari ke sana kemari. Air tidak ada. Ada yang tahu kamu perlu air? Dipanggil. Tahan. Dikasih. Nih. Bukan segalon ya. Nih. 240 mili. Ini nilainya besar. Sangat baik kamu saat itu. Bisa jadi dalam kondisi seperti itu ba'dallah dan dengan izin Allah Azza wa Jal, mungkin sebagai penyelamat bagi nyawanya antum. Antum dalam kondisi sudah sangat kehausan, tenggorokannya sangat kering, sudah mau mati. Allah datangkan kepada kau rezeki dalam bentuk segelas air mineral. Ihsan dari seseorang pada kamu. Jangan diremehkan sama sekali, warakullah. Ini adabnya. Baik, ini adabnya. Istiktharuhu, menganggap banyak ihsannya orang lain kepada kita. Wa adamul istisghari bihi, jangan dianggap kecil ihsan tadi kepada kita. Supaya nanti kita bisa berterima kasih kepadanya, barakallahu fikum. Yang kedua, adabnya ialah syukruhu ala dzalik. Ucapan terima kasih kita kepadanya atas ihsannya tadi. Baik. Ini nanti akan membuat kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa syukur nikmat, mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jal. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maknanya tidak akan diberi taufik untuk syukur nikmat. Itu berat. Sehingga adabnya ialah kita senantiasa dan selalu mengucapkan terima kasih yang begitu banyak kepada orang lain yang berbuat ihsan kepada kita. Dia ngasih sedikit, ya ihsannya sedikit, syukur. Dia ngasih ihsan banyak, syukur. Ngasih lebih banyak lagi, masya Allah, lebih banyak lagi terima kasih dia, kita kepada dia, barakallahu fikum. Namanya syukruhu ala dzalik, dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah azza wa jal, barakallahu fikum. Tayib, di antara bentuk terima kasihnya adalah didoakan dengan perkara kebaikan, diucapkan syukran gitu ya. Itu paling ringan ya. Syukran ay ashkuruka syukra. Terima kasih banyak. Yang lebih afdal lagi kamu doakan kebaikan itu dia. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas untukmu khairan, kebaikan. Kata-kata khairan itu umum, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan. Sehingga semua kebaikan semoga Allah limpahkan kepada engkau sebagai balasan atas ihsan kamu kepada aku. Jazakumullahu khairan. Lebih afdal lagi kamu doakan lebih untuk dia. Keberkahan pada dirinya, keberkahan kepada harta bendanya, keberkahan kepada keluarganya. Sebanyak mungkin. Sampai dia merasa sudah mendapatkan syukur dari kita. Jazakallah khair, barakallahu fiik, fi amwalik, fi ahlik, fi auladik. Wah, senang dia. Diamin ke makbul, luar biasa. Barokah pada diri kita, barokah pada harta benda kita, barokah pada anak kita, pada istri kita, pada semua yang ada pada kita, luar biasa. Ada afdal. Baik. Adab yang berikutnya lagi adalah at-takafu bil ma'ruf. Kita balas kebaikan dia dengan cara yang ma'ruf sebatas kemampuan kita. Namanya mukafa'ah bil ma'ruf. Timbal balik yang baik. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Yang artinya, siapa saja yang berbuat kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu. Mukafa'ahlah dia. Balaslah dengan setimpal kebaikan dia. Lebih afdal ketika lebih baik lagi. Dia ngasih secangkir, kamu ngasih sebotol. Dia ngasih sebotol, kamu ngasih segalon. Itu gambaran gampangnya. Dia ngasih sepiring, kamu ngasih senampan. Dia ngasih, kamu ngasih senampan, kamu ngasih baskom. Itu lebih gampangnya lagi. Ada afdal. Minimalnya mukafa'ah bil ma'ruf. Fakafi'uhu. Fakafi'uhu. Sehingga timbal balik yang baik, yang bagus, barakallahu. Tayyib, dia memberikan ilmu kepadamu. Nasrul ilm, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu kepada engkau. Maka dikasih timbal balik. Kamu ucapkan terima kasih kepadanya, kamu amalkan ilmu tadi, kamu doakan kebaikan untuknya, keberkahan pada ilmunya, dan segala macamnya. Nah, mungkin kamu kasih ilmu yang lain, kamu juga masih belajar. Nah, mungkin ilmu dibalas dengan ilmu begitu. Susah ya. Jadi kalau memang antum punya ilmunya, labas. Antum dari dia mengambil ilmu, misalkan masalah fiqih. Nanti dia mengambil dari kamu, misalkan masalah lughah, zen. Yang ini susah ya kan. Yang ini dengan cara kamu mendoakan kebaikan untuknya, kamu doakan dia, kamu amalkan ilmunya. Wah kan. Barakallahu fikum. Ini namanya al-mukafa'ah bil ma'ruf. Dipahami insyaAllah ya. Sehingga jangan merasa cukup syukuran. Nanti berusaha sekuat tenaga untuk mukafa'ah. Begitu kita tidak punya kesanggupan untuk mukafa'ah bil ma'ruf, baru doakan dia. Fad'u lahu hatta turau annakum qad kafa'tumuh, kata Rasul. Sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mukafa'ah bil ma'ruf, tiba balai yang baik atau lebih afdal lagi tidak mampu, maka doakan kebaikan untuknya sampai engkau melihat engkau telah betul-betul membalas kebaikan dia dengan setimpal dengan doa tadi. Dan itu kata para ulama dalam syarahnya, doa yang terbaik ucapan jazakumullahu khaira. Simpel doanya tapi luas maknanya. Karena kata-kata khairan umum, khairul dunia wa khairul din wa khairul akhirah. Bayangkan. Dia ngasih kepada antum sejumlah mal. Ya, bantu kamu dengan sejumlah mal. Paling berapa? 1000, 2000, 10000, 20000, 100, 200. Banyak ya, akhi. Tapi lebih afdal lagi ialah ketika kamu doakan untuk dia jazakumullahu khairan, apalagi katsiran. Ha? Dan makbul luar biasa, itu timbal balik yang lebih afdal lagi. Dia menambahkan khair dunia, khair pada dunia dia, khair pada agamanya, khair pada akhiratnya. Ini ketika tidak sanggup untuk mugafa'ah bil ma'ruf. Orang ngasih kamu hadiah, kasih hadiah, hadiah balik. Wahagala, tulangnya mugafa'ah bil ma'ruf. Timbal atau lebih afdal. Enggak mampu, doakan dia. Sampai kamu merasa, kamu melihat, kamu meyakini, kamu sudah memberikan timbal balik yang bagus kepada dia dengan doa tadi. Barakallahu. Nah, terutama ketika yang didoakan sudah merasa mantap, sudah merasa puas. Gitu. Amin, amin, amin, amin. Jazakallahu khair. Amin, amin. Syukur, syukur. Malah terima kasih sama kita dengan doanya, doanya kita ya. Hadza. Ini adabnya. Baik, sangat penting bagi kita semuanya untuk menampilkan adab-adab yang mulia seperti ini. Jangan sebaliknya, ada orang berbuat baik kepada kita, ya Allah, direcehkan, diremehkan, dianggap kecil, diabaikan. Ini satu takaburnya kita, yang dua ujubnya kita, yang ketiga ihtiqar, melecehkan sama orang lain, ini kurang bagus, dan susah mendapatkan taufik untuk syukur nikmat. Ya, ada apa? Fadal untuk antum. Lah, ngasih khamir yang biji tok. Kan gitu. Lah dua biji tok ya apa? Untuk apa? Masuk ke gigi cuman ngotori gigi tok. Kalau ngasih yang genah, sekresek gitu loh. Kita orang punya anak lima ya, Ki. Kasih dua tok, ge sapa iki? Ge aku tok lho gak warek. Kan gitu. Jangan begitu. Soalnya kan jazakallah khair, Allah ibadah fi, masyurir, sakah, suka, suka, suka. Dua ya faham barakallahu difaham insyaallah ya hadza huwa adab muhimmun jiddan jiddan. Tunjukkan adab yang bagus manakala ada orang lain yang berbuat ihsan kepada kita. Ini sebagian kecil daripada adab. Ketika ini adab ditujukan ya ikhwan, yang terwujud adalah muamalah yang bagus baina ikhwan, akan terwujud, terrealisasi ukhuwah yang baik di antara kita semuanya dikarenakan saling berbuat ihsan, saling berbuat baik dan saling mensupport dan saling syukur. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair, jazakallahu khair, jazakallahu khair, masyaallah. Jadi indah namanya muamalah. Ada lagi pembahasan yang ketiga. Ialah manakala ada orang lain yang berbuat ihsan kepada orang lain secara umum. Ya, bukan kepada kita. Ini pun juga demikian barakallahu fikum, ada adab-adabnya. Adab ini ditujukan kepada kita-kita yang mengetahuinya atau yang melihatnya atau mengetahuinya. Barakallahu fikum. Lihat ada seseorang masya Allah memberikan ihsan kebaikan dia untuk A, untuk B selain kita. Adab yang pertama ialah barakallahu fikum. Tayyib tasji'uhu ala dzalik. Disemangati, disupport atas tindakan dia itu. Baik, kita menunjukkan sikap ridha kita, sikap senangnya kita, sikap bahagianya kita kepada orang lain, manakala dia bisa berbuat ihsan. Coba. Masyaallah, jazakallah khair ya akhi, Allah barik fiik, jazakallahu khair. Barakallahu. Kamu senang itu, support. Lanjut. Barakallahu fiik. Ada muhim. Berapapun yang dia berikan dari ihsan yang ada, ihsan bil mal atau dengan yang lainnya, sedikit, sedang atau banyak, support. Dukung dia. Cintai dia, ridai dia dengan tindakan tersebut, dikarenakan dia mengerjakan perkara indah, perkara baku dalam Islam. Ihsan. Entah kamunya juga bisa melakukannya atau tidak. Hadahu. Ini sifatnya kaum mukminin. Kalau sifatnya kaum munafikin, mohon maaf, ialah lamz wa ghamz. Nyindir-nyindir ihsannya orang lain. Jelek-jelekkan, menjatuhkan ihsannya orang lain. Lamzun wa ghamz. Ada sifatul munafikin. Allah bongkar aibnya mereka, Allah bongkar sifatnya mereka dalam dia taubat dengan sekian banyak sifat. Wa minhum, wa minhum, wa minhum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa minhum man yalmizuka fis sadaqah. Dan di antara mereka kaum munafikin ada yang melamis engkau dalam perkara sedekah. Disindir, disindir, jatuhkan dalam perkara sedekah. Bagaimana itu? Ketika mereka melihat sebagian sahabat infak sedekah dengan banyak jumlah besar, ada murai, ada murai. Ini orang riak, ini orang riak. Ini ada tendensi pribadi ini ada maunya ini, ada udah di balik batu ini. Ada riak ini, ada riak ini. Lemes, ghamz. Ketika melihat sebagian sahabat yang infak dan sedekah yang tidak banyak, direndahkan. Siapa yang perlu sama infak kamu yang segitu itu? Infak kalau cuma segitu, enggak ada yang butuh sama infaknya kamu segitu itu. Mending enggak usah infak sekalian. Enggak ada yang beres pokoknya. Ihsannya orang lain itu. Dilemes, dilemes. Hadza munafiqin. Wa minhum man yalmisuka fi shadaqah. Barakallahu fikum. Terkait dengan di tambahannya, kan? Terkait dengan munafikin ini, ketika ihsan itu kamu kasihkan kepada mereka, tayyib, juga begitu. Kalau kamu kasih mereka banyak, ridho. Nah, gini dong, kalau ngasih orang ihsan itu yang kena gitu, yang serius. Gelondongan, jangan tanggung-tanggung begitu. Ha, radu. Fa ini utu minha radu. Enggak dikasih atau sedikit, sakhitu. Murka, marah mereka. Mana ini? Saya ngasih orang ihsan cuma sama dia saja. Nah, saya mana? Oh, masa yang dikasih itu terus, dan saya mana? Sakhitu. Lah itu kok banyak, saya kok cuma segini. Ada munafikin. Intabihu. Ini tanpa disadari muncul di tengah-tengah kita dengan tanpa kita sadar. Itu sifatnya kaum munafikin. Dipahami insyaAllah ya. Maka ketika melihat ada orang lain yang berbuat baik, ihsan, bir, kebajikan, ta'awun barangkali, support dia, cintai dia, ridhoi dia dengan tindakan tersebut. Dia beribadah kepada Allah dengan itu. Kita bisa sama dengan dia, alhamdulillah. Tidak bisa, ridhonya kamu cukup. Engkau mendapatkan pahala yang sama dengan dia. Engkau meridhoi dia. Jazakallah khair, Allah barik fi. Sedikit, sedang atau banyak ihsannya dia. Lebih afdal lagi barakallahu fikum, kitanya ikut. Namanya musabaqat fil khairat, fil ihsan. Berlomba-lomba mengajak perkara-perkara kebaikan. Allah mengatakan dalam firman, fastabiqul khairat. Paham ya? Berlomba-lomba. Oh, itu, ayo, ayo, yang lainnya, ayo begitu. Billahi tabaraka wa ta'ala. Hakata. Itu da'bus salaf, kebiasaan salafun saleh berlomba-lomba untuk ihsan. Berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara bir, kebaikan, khairat kepada orang lain. Berlomba-lomba. Disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat Umar bin Khattab suatu kali mendapatkan harta yang cukup banyak. Tayyib, beliau mengatakan, hari ini aku akan bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar Siddiq. Ini kata-kata menunjukkan apa, Ivan? Ada perlombaan di tengah-tengah sahabat tentang perkara kebaikan. Dan selama ini sahabat Umar kalah dengan satu Abu Bakar Siddiq. Tapi kali ini kata beliau, aku akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Aku akan menginfakkan separuh hartaku. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadza syatru mali shadaqatun lillahi wa rasulih. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku sedekah untuk Allah Rasulnya. Dia mengatakan untuk anak kamu, apa yang kamu tiang untuk mereka, anak kamu, bahagia kamu. Dikatakan syatuha al-akhar, separuh yang lainnya Rasulullah. Separuh harta lah ini, banyak ya. Ya karena itu harta itu miliar, separuhnya ya banyak. Cuma 1000 ya 500, jadi banyak juga ya. Tidak lama setelah itu datang satu bakar Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku shadaqatanillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada kaum salaf, mereka betul-betul musabaqat fil khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, dalam berbuat ihsan, dalam berbuat kebajikan-kebajikan kepada orang lain. Saling support, saling musabaqah, itu yang lebih afdal lagi. Sehingga nanti objek ihsannya senang. Kan begitu ya? Dikadang-kadang cuma satu orang yang berbuat ihsan, banyak sekali yang berbuat ihsan. Yang ini ihsan, yang ini ihsan, yang ini ihsan, yang ini ihsan. Jadi banyak. Siapa yang bahagia? Yang dapat ihsan tadi. Barakallahu fikum. Sehingga yang ada itu nuansa-nuansa kebaikan. Nuansa-nuansa agama, amal saleh. Nuansa penuh semangat, penuh kesungguh-sungguhan dalam berbuat baik, nuansa positif. Saya dalam perkara kebaikan di antara kita semuanya, barakallahu fikum. Itu yang semestinya. Ketika antum sanggup, laksanakan yang semisal dia. Tapi kalau kamu tidak sanggup, ketika itu kamu punya kemampuan untuk berbuat yang sama, minimalnya kamu support dia, minimalnya kamu ridai tindakan dia, minimalnya kamu cintai keadaan dan perbuatan dia. Itu akan kebaikan untuknya, barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga diharapkan ya khana bidin azakumullah, barakallahu fikum. Ihsan ini tersebar luas di tengah-tengah umat Islam, dirasakan kemanfaatannya oleh semua umat Islam, baik terkait dengan kita yang muhsin atau orang lain yang muhsin pelaku ihsan, atau terkait dengan pihak lain yang diberi ihsan. Ini besar faedahnya, fawaidul ihsan sangat banyak. Kita antum bisa membaca keterangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam punya Zadul Ma'ad. Dibawakan cukup banyak faedah-faedah ihsan ini. Kalau terkait dengan kita, banyak. Dengan tindakan ihsan tadi, bentuk syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, dengan ihsan tadi kita imtithal, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam bab ini. Berpahala. At-ta'abbud lillahi bihi. Kita beribadah kepada Allah dengan ihsan tadi. Sehingga dikatakan husul ajr, meraih ajr minallah tabaraka wa ta'ala. Tatkala kita ikhlas melakukannya, ada sebuah faedah besar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu insyirahus sadr. Kita akan merasakan jiwa dada yang lapang, merasa plong, merasa bahagia, merasa gembira, merasa lapang dengan ihsan kita kepada yang lain tadi. Ini kalau tulus dan ikhlas. Gimana ya, akhi? Kok sampai seperti itu? Ketika antum Allah berikan rezeki yang melimpah, antum kecukupan, semua hajatnya antum terpenuhi, barakallahu fikum, masyaallah, alhamdulillah, antum syukur nikmat. Antum pergunakan harta ini untuk membantu sesama yang memerlukan. Amin, ihsan bil mal. Jadi contoh, barakallahu fikum, antum berikan langsung kepada seseorang yang fakir, yang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, untuk beli air susah, untuk beli apa namanya makan susah, untuk ini susah. Kamu kasih untuk dia, ya Allah, misalkan fulus mungkin 100-200 ribu. Bagi antum kecil, kecil banget itu. Jadinya anak itu mungkin dalam sehari habis anaknya akeh. Ya. Anak IP itu satu orang 25 ribu lumayan ya. 100 ribu kecil. Tapi bagi orang yang menerima tadi, ini sesuatu yang sangat besar bagi dia. Dia merasakan bahagia, sukacita. Mungkin dia bakal menangis dengan ini. Kamu yang menyaksikannya akan terenyuh kalau kamu ikhlas, kalau kamu jujur. Nilai itu bakal otak dalam esennya kamu. Ya Allah, ini bagi kita orang gak seberapa. Bagi dia, masya Allah, dia begitu bersuka cita, dia begitu bahagia, bahkan dia sampai menangis menerima sembako dari kita. Ya Allah, beras 5 kilo. Mau dihitung ini. Tahu saya. Ya enggak banyak lah, Evan. Ya Allah, sembako beras 5 kilo, anggapnya 10 kiloan lah, 50.000. Beras liter 10 ribu, 60 ribu. Minyak gorengnya. Apalagi ini. Yang lain paling 100 ribu. Dapat banyak, senangnya luar biasa. Bahagia yang luar biasa. Itu kalau antum saksikan, antum perhatikan, antum cermati dengan penuh penghayatan, dengan penuh keikhlasan, kamu akan merasakan di hati ini plong, merasa lapang dada, merasa ikut bahagia, merasa ikut terenyuh. Hati kamu itu akan plong, tidak sempit, tidak gundah-gundah. Antum meresapi, antum hayati, antum coba dengan penuh keikhlasan. Barakalakum. Sehingga dikatakan oleh para ulama, orang yang paling sering berbuat ihsan kepada orang lain, yang paling lapang dadanya, yang paling besar jiwanya, yang paling mudah terenyuh hatinya. Di tanda faedah besar yang dibuka Al-Muqayyim, namanya insyirahus sadr bil ihsan ila ghair. Dan itu sesuatu yang enggak bisa dibayar dengan harta benda. Enggak bisa kamu tukar dengan yang namanya harta benda, enggak bisa. Sebuah kayak apa ya? Sebuah sebetulnya kayak kepuasan batin. Merasakan kepuasan, ketenangan, ketenteraman, sebuah kenikmatan yang besar di hatinya antum itu. Ketika bisa berbuat ihsan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan, terutama ketika yang dikasih itu sangat memerlukan dan merasa mendapatkan semacam sebuah solusi dari perkaranya dia atau diringankan solusi dia. Itu luar biasa. Di sini antum merasakan yang nikmat yang luar biasa. Hah? Antum mau beli ini pakai Mercy, enggak ada yang jual. Saya mau beli itu. Kamu punya apa? Saya punya rumah mentereng 10 lantai. Misalnya. Enggak mungkin dibeli. Itu hanya didapatkan, dirasakan langsung oleh seorang yang berbuat ihsan kepada orang lain dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dan betul-betul memang ingin membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Insyirahus sadr. Itu luar biasa. Faedah terkait dengan yang lainnya banyak. Kalau terkait dengan orang lain yang dikasih ihsan, terbantu. Ya, terkait dengan problematika dia diselesaikan atau diringankan, dikasih kemudahan, terbantu hajatnya dia. Barakallahu fikum. Nyaman, jelas, jadi apa faedahnya ya, kawan? terkait dengan sesama kita. Ini semuanya akan memunculkan ukhuwah yang indah, muamalah yang indah, akhlak yang indah, interaksi yang sangat bagus. Dan itu yang diharapkan dalam Islam, barakallahu fikum. Yang mampu membantu yang tidak mampu, sehingga terjadi muamalah yang indah di antara kaum muslimin, bil khusus ukhuwah semakin terajut, tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, yang lapang dengan yang sempit. Semua akan saling mencintai, saling menghargai, saling membantu. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Akan muncul mujtama, masyarakat yang beretika, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang indah muamalahnya. Itu luar biasa, barakallahu fikum. Ini semuanya fawaid katsirah lil ihsan, untuk tindakan baik, baik dari kita atau orang lain, ketika dilakukan dengan adab-adabnya. Barakallahu fikum. Ingat, menyalahi adab yang ada kerusakan, bukan kebagusan muamalah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Jam berapa lagi? Jam 7 kurang sedikit. Belum ada entah? Tahu saya jam 7 kurang sedikit. Aci. Lah adanya mana? Nah, kenapa ada orang? Lah kali azin kalau sudah masuk. Teruskan lagi. Ya, ya kan belum. Kan belum selesai kalimnya ini. Saya enggak lapar nanti tarinya. Nah, khair insyaallah ikhwan ya. Barakallahu fikum. Dan saya ingatkan sekali lagi, yang namanya ihsan bentuknya banyak. Walaupun yang sering dimaknakan oleh seseorang adalah ihsan bil mal, dengan harta benda. Artinya bagi antum yang merayam miskin, yang fakir, jangan merasa wah iki amalnya orang kaya Ustaz. Enggak. Karena ihsan rakamnya banyak, ada ihsan bil ilm, ihsan bil jah dengan jabatan, ihsan bil mal, ihsan bil khidmat dengan khidmat, engkau mengkhidmat orang lain, membantu orang dengan fisiknya antum, dengan arahan-arahan antum, nasihatnya antum, dengan doanya antum. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga bisa, hatta yang miskin bisa ihsan. Yang lebih juga bisa ihsan. Dan masing-masing barakallahu fikum bisa sering berbuat ihsan, atau banyak berbuat ihsan, atau berkuat ihsannya, jadi ihsannya sangat berkualitas. Itu semua dengan dorongan keimanan. Dorongan keimanan. Pas. Jadi bukan 4 menit, memang kurang 2 menit. Fadal, alimatunya adzin, barakallahu fikum. Yang ada yang mau tanyakan, fadal, diteruskan ba'dal adzan insyaAllah. Wa barakallahu ta'ala. Walhamdulillahirrahmanirrahim.